Apakah manhaj yang rusak mengakibatkan akidah seorang juga rusak? Ya jelas ya, kalau manhajnya rusak, itu pasti berarah kepada yang lainnya. Berarah kepada apa? Yang lainnya. Dan tidak bisa dikatakan manhajnya rusak lalu akidahnya benar. Sebab manhaj bagian dari apa? Bagian dari akidah. Iya.